kepada Nabi pencuci umat Yahudi dan sekian umat Islam. Jadi lambang kerukunan semua sama-sama. Tapi kini nasib sangat menyedihkan. Bumi pun panas tersiram darah, penuh pembantaian dan penculikan. Tapi kini nasib sangat menyedihkan. Yeah.